panggita pasal alima. Naupu itu, aku nanggita santau sura ni lulu ripalengganan to pekatoko ripekatoko magau itu. Sura itu, nitulisin timali pada nipataka papitu segel ala da'ama malarabukan tau. Pada nikitaku, naria sambaa malaika to narosom puu, narata nikutana ante suara namanggam puu. Isema to masimpato mubalepa segel-segel pada membabuka surat ini. Tapi daan totoria kamasambaa to masimpato membabuka surat itu pada membabasa isina. Nabelo kari suruga, nabelo kari dunia, nabelo kari tambenu dunia. Nanggita itu nageomu aku nakan jodun-jodu. Antena susam puraraku. Sabana daan totonaria sambaa tau to masimpato membabuka surat itu. Pada membabasa isina. Nang kita aku nageo, naria samba atu tua, ngarita tongo ira rumpulu bupa tambaa, nanguli ka aku. Nee iko mageo, kita mo, naria mo padagi, sanga nasinga ngari bagia todea Yehuda, sulu magau Daud, ia mo to masipato membalepa papitu segel etu, pada membabuka sura etu. Naupu itu nikita kusongu ana bimba nenggore rita tongo peka toko magau bopa tambaa anu tona tubuna nita tiku totua totua itu. Rikorona nikita kuvalea baka belana tempo ia nipate singgaul. Ribalenggana naria papitu tanduna bo mata na vo pituongu. Pituongu mata na itu batuana papitu nosan walatala toni pakau na malaum pakarinju mongu dunia. Pada naratamu ana bimba itu, nangala sura ni lulu itu, ngari paleng ganan to pekatoko ri pekatoko magau itu. Sangga ana bimba nangala sura itu, neka dedemu patambaa anu tona tuvuna, borumpulu bo patambaa to tua, ringayona mombasomba ia. Ripale ira sambaa bo sambaa, naria kacapi bo tubu bulava, toni isi dupa tona wongin puu. Dupa itu numba gambara posambayan todea to pemparasaya ala tala. Totua-totua itu no dade songu dade to nabouna ka ana bimba itu ivei. Komi moto masipato mengala sura itu pade membalepa segelna. Sabana komi dipatesi pade antelei kamatemu itu. Komi nantolo manusia ngari jumaumu dunia majadi bagia ala tala. Etu mo tau-tau ngari butu-butu ngata, pada ngari butu-butu todea tono tesa pengele-ngele basari dunia. Ira nipajadimu magau-magau, boto panggeni-tupanggeni agama, tonang geni pesomba kapueta ala tala. Pada ira kanamu parenta ewa magau riara dunia ei. Naupu etu, aku nanggita vou, pada nyepeku suara malaika nadea, nonjobu-jobu bojuta-juta kadean. Ira natatiku pekatoko magau nosangganingani ante patambaa anu tonatuvuna borumpulu bo patambaa totua itu. Pade nongare mo ira ante suara tona manggampu. Ana bimba ton sambale grau itu. Masih patora tesa takuasa na pokalamuana. Jokala bokarosona. Ia moto masih patora vila koratoyata. Orang patabeja tasarana. Pada niepe kuvomo suara pura-pura tona tuvu ri suruga, ri dunia, ri tambe nu dunia, pada ritasi ante pura-pura nu apariarana. Ira no dade ivei. To pekatoko ri pekatoko magau, bu ana bimba etu, masipato ratoya bora bilata, bora pakabete tasangana. Pada kuasa na masipato ratesata, sampe ri kasaya-sayana. Pada ne sono mo patambaa anu tona tuvuna itu. Amin. Pada ne kadede mo tutua-tutua itu, samperitana mombasomba ala tala.